Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, kita lanjutkan pertemuan ke-40, masih halaman 44. Masih tentang kana. Kita sekarang lihat akhwatu kana, saudara-saudara kana. Saudara kana sini ada beberapa. Beliau katakan wa akhwatu kana, dan saudara-saudara kana hiya, yaitu. Dan saudara-saudara kana hiya, yaitu. Mulai dari amsa, asbaha, adha, dholla, bata. Amsa, asbaha, adha, dholla, bata. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang pertama tulis itu menunjukkan waktu. Yang 5 yang pertama menunjukkan waktu. Amsa itu petang. Asbaha itu pagi atau subuh. Adha itu duha. Dholla itu siang. Bata itu nanti berubah jadi mabit, malam. Mabit itu asalnya dari kata ini. Jadi mabit itu gak mungkin siang. Yuk kita mabit siang-siang bolong, gak mungkin. Harus malam. Amsa tadi apa? Petang atau sore. Asbaha pagi atau subuh, adha, duha, dholla, siang, bata, malam. Kemudian soro, artinya menjadi. Soro, artinya menjadi. Jadi soro nanti punya isim soro dan punya khobar soro. Sama seperti kana. Kana punya isim kana, punya khobar kana. Kalau soro berarti punya isim soro dan punya khobar soro. Bukan khobar kana lagi, sudah jadi soro. Kemudian laisa, artinya tidak. Artinya tidak. Jadi laisa nanti punya isim laisa, punya khobar laisa. Kemudian wa mazala, nanti wanya tidak dipakai ya. Wanya tidak dipakai, cuma artinya dan aja. Mulai dari mazala, mangfaka. Mangfaka itu alifnya enggak usah dikasih harokat. Salah lagi. Mangfaka kan anfaka, iya dah? Anfaka. Anfaka itu alifnya tidak usah dikasih harokat. Kemudian kafnya itu ditasydid, mangfakka. Fakka, tasydid pada kafnya. Kemudian mafati'a. Mafati'a. Ditambah lagi di sini mabariha. Jadi ada berapa itu? 4 ya. Mazala, mangfakka. Jadi alifnya tidak dibaca nanti. Mangfakka. Lalu mafati'a. Lalu mabariha. 4 itu artinya senantiasa atau terus menerus. Kemudian madama. Wanya gak usah di ini ya, tidak termasuk madamanya. Madama. artinya selama. Selama. Selama. Selama kamu masih di sini gitu. Nah. Jadi diulang coba. Amsa asbaha adha dhalla bata menunjukkan apa? Waktu. Amsa artinya petang, asbaha subuh atau pagi, adha duha, dhalla siang, bata malam. Kemudian soro artinya menjadi. Laisa tidak. Mazala mangfakka mafati'a mabari'ah senantiasa. Atau terus menerus. Misalnya mazala, jadi kalau bersambung dengan saya mazultu. Mazultu nasyiton. Saya terus semangat. Mazultu. Dia bersambung dengan dhamir. Misalnya ya. Mazultu. Tadi kan ada masalah ya, artinya masalah senantiasa. Ini kalau ditambah dengan, ini kan fiil, fiil punya fa'il. Nah, fa'ilnya di sini misalnya kita tambah dengan ana, sama dengan kataba ditambah dengan ana jadi kataptu. Kalau masalah jadi ma. Tadi saya bilang apa? Mazultu. Cuma nadanya saja biar enak gitu. Mazul tuh jadinya aku senantiasa. Atau aku terus. Mazul tuh nasyid. Mazul tuh nasyidan. Aku terus semangat. Ini satu rangkaian ya. Ini kata ini artinya satu. Namun sebenarnya terdiri dari ma sendiri, zala sendiri. Namun kalau digabung itu artinya senantiasa. Jadi jangan diterjemahkan. Ini kalau diterjemahkan sendiri artinya tidak. Zala artinya hilang. Beda maknanya. Namun yang dimaksud sini ma zala, ma bariha, ma fakka, ma fatia. Satu makna yaitu terus menerus atau senantiasa. Contoh lagi, madama ada situ ya? Madama, ya tak? Ini ditambah ana. Ini jadi madum tu. Dalam surat Maryam itu madum tu hayya. Selama aku hidup. Madumtu hayya. Ini tentang menceritakan tentang Nabi Isa. Dia katakan madumtu hayya. Selama aku hidup. Karena kalau ditambahkan dengan ana jadi kuntu. Karena plus ana jadi apa? Kuntu. Contoh, kuntu nanti jadi aku dulu. Kuntum maridon. Aku dulu itu sakit. Kenapa jadi mansub di sini? Ini khobarnya. Khobar, khobar kana. Isim kananya domir tak di situ. Jadi bisa digabung-gabung ya dengan domir. Bisa yakunu, jadi kalau ada perempuannya berarti takunu. Kalau saya berarti akunu. Dimudhari kan bisa. Ini sudah ya? Nah, ini saya hapus. Baik. Jadi apa saudara kata tadi? Amsa, asbaha, adha, dhalla, bata. Terus soro, laisa. Lalu mazala, mabariha, mafakka, mafatiha. Lalu madama. Berapa saudaranya itu berarti? Berapa? 12. Semua amalannya seperti kana. Contoh misalnya soro, sorol, atau laisa. Laisan najahu sahlan, lulus itu tidaklah mudah. Laisa an-najahu. An-najah itu lulus ya. Laisa tadi artinya apa? Tidak. Laisan najahu sahlan, mudah. Nanti kaitannya dengan laisa di sini, lihat. Ini laisa, ini fiil ya. Berarti ada isim laisa juga kan? Isim laisa. Isim laisa sama marfu. Kemudian ada khobar. Khobar sama juga mansub. Sama dengan kana tadi, persis sama. Cuma ini cuma kata depannya saja yang berubah. Nah sekarang ada tamrin. Lompat dulu di halaman 45. Coba kerjakan 3 saja. Maaf, 2 saja. Gak usah banyak-banyak. Nomor 1 sama nomor 2. Latihannya apa? Adkhil kana fil jumalil atiyati. Masukkan kana untuk kalimat-kalimat berikut ini. Nomor 1, al-waladi, al-waladani maridani. Masukkan kana. Sebentar, ditulis nanti. Terus al-muslimuna so'imuna. Masukkan kana juga. Nomor 1, 2. Terus lompat ke nomor 3, maaf, nomor 4 sama 5. 3 jangan dulu. 4, 5. Jadi 1, 2, 4, 5. Nomor 4, fi baiti ustazun. Mana mubtada'nya situ? Ustazun. Kenapa? Karena fi baiti tidak boleh jadi mubtada. Fi baiti kemarin kita sebut apa? Sibul jumlah. Ada jar, huruf jar dan majrur. Iya kan? Tidak boleh jadi mubtada. Berarti mubtadanya mana? Ustazun. Khobarnya? Fi baiti. Masukin kana. Terus yang kelima, al-bintani nasyitotani. Ayo dikerjakan. 4. Waktu 10 menit. Mikir ini isim apa dulu? Oh, isim musanna. Oh, ini jamak, seterusnya.